Bismillahirrahmanirrahim. Ada teman-teman iman sebutkan tentang bahwa Nabi SAW beliau berangkat bersama dengan Abu Bakar dari rumahnya, kemudian menuju Gua Hira. Kemudian berangkatlah Nabi SAW, demikian juga Abu Bakar, kemudian juga Abdullah bin Quraykit menuju jalan yang waktu itu dalam keadaan musyrik, demikian juga Amir bin Fuairah menuju Madinah. Setelah mereka berangkat keluar dari Gua Thawr, Subhanallah Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala, ketika 3 hari setelah mereka diam di gua tersebut dan sudah apa, sudah tidak ada lagi kemungkinan orang Quraisy mengejar Nabi SAW, ya, kemudian mulai berangkatlah Nabi SAW. Kemudian sebuah di perjalanan bertemu dengan kemahnya Ummu Ma'bad, yang asalnya tidak ada di situ syah atau kambing yang bisa untuk diperah, tapi termasuk dari mujizat Nabi SAW, kambing yang dia punyai menjadi keluar susunya, ya, demikian. Kemudian masuk di sini pasal berikutnya akan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala datangnya Nabi SAW di Madinah. Faslun dukhuluhu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Masuknya Nabi SAW Madinah. Kalau kita mungkin sekitar jarak 500 km. Ya Allah alam, ya sekitar tempat kita ini Semarang menuju Jakarta sekitar itu Allah alam. Wala ra'atana waqatana balagh al-ansar makhrajuhu min Makkah. Adalah sampai kepada orang-orang Ansar keluarnya Nabi SAW menuju dari Mekah, min Mekah. Jadi sudah sampai kabar datang kepada, yakni sampai kepada orang-orang Ansar yang di Madinah bahwa Nabi telah keluar dari Mekah. Wa qasduhu iyyahum, dan maksudnya beliau menuju mereka, mau datang ke Madinah. Bahkan ulama yang menyebutuna ilal harrah, maka mereka setiap hari keluar ke Harrah. Disebutkan Harrah itu adalah Taqaul Madinah yang ada di sekitar Madinah, ada di situ. Di Ardun Datu Hijarah, suatu tempat yang banyak batu-batunya. Ini demikian. Ya tadirunahu, mereka orang-orang Ansar menunggu Nabi SAW di situ. Apakah Nabi sudah datang atau belum? Disebutkan bahwa beliau berangkat dari Rabiul Awal. Ya awal-awal Rabiul Awal. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, "Fala makana yaumul Isnin", maka ketika hari Senin. "Asani asyar min Rabiul Awal", yakni tanggal 12 Rabiul Awal berangkat sampai di Madinah. Ya. Ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ala Rabsi Salas Asyara Sana, yang dia itu adalah tahun yang ke-13 min nubuwatihi, dari kenabian Nabi SAW. Berarti genap Nabi SAW kira-kira di Mekah 13 tahun. Ya, tahun yang ke-13 setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istadda duha, Nabi sampai kepada mereka ketika waktu duha sangat. Ini tanggal mungkin jam-jam 10 atau jam-jam setengah 11 sekitar itu. Sangat panas sekali waktu duhanya. Wa kana qad kharaja al-ansar yaumaidin. Dan sebelumnya orang-orang Ansar itu telah keluar di hari itu. Ya, sejak dari pagi keluar menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma tala alaihim, karena terlalu lama mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum datang-datang, raja'u ila buyutihim, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Orang-orang Ansar ini, orang Aus dan Khazraj. Wa kana awwalu man basara bihi, dan adalah pertama kali orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min al-yahud, seorang laki-laki dari Yahudi. Karena waktu itu masih banyak orang-orang Madinah itu beragama Yahudi. Saya kemudian semakin kuat kaum muslimin, kemudian orang-orang Yahudi pun ya diberikan jihad, kaum muslimin diberikan jihad, maka yang pertama kali diserang orang-orang Yahudi yang di sekitar Madinah dulu. Dibersihkan dulu Madinah dari orang-orang Yahudi. Sekitar-sekitarnya juga baru kemudian meluas ke Romawi, Persia dan sebagainya. Maka pertama kali yang melihat adalah orang Yahudi. Wa kana ala sadi atmihi, utmihi. Dan orang ini di atas, sadr itu atap. Ut yaitu bina murtafi kalhison, halhison, bangunan yang tinggi seperti benteng, ya, dia ini di atas bangunan dia yang tinggi seperti benteng itu, di atapnya. Bana dabi ala suatihi, maka memanggil orang ini dengan suara kerasnya. Ya bani Qailah, wahai bani Qailah, hadza jadukum, ini kakek kalian. Disebutkan bahwa Qailah ini adalah bani Qailah, itu nama untuk suku Aus dan Khazraj, dua suku besar ya yang membela kaum muslimin, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nisbatan ila jaddah lahum, dinisbahkan kepada nenek mereka. Tud'a Qailah, yang diberi nama bisa dipanggil dengan Qailah. Ini wahai bani Qailah, ini ya jaddukum, kakek kalian. Alati tantadiruna, yang kalian tunggu-tunggu. Wahai orang Ansar, ini nabi kalian. Demikian. Fakharajal Ansar fi silahin, maka orang-orang Ansar pun keluar dengan senjata-senjata mereka. Wahai yuhu fi tahiyati nubuwah, dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan tahiyat penghormatan dengan tahiyat kenabian. Ya, demikian. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba. Nah, disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, ketika mereka mendengar ya, kemudian mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bawa senjata-senjata mereka, memberikan penghormatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau turun di Quba. Ya, daerah Quba yang kemudian kita kenal dengan Masjid Quba itu, yang disebutkan keutamanya sholat di situ seperti umroh. Ula alam demikian. Ya, beliau turun di Quba ala Kulthum bin Hudum, kepada Kulthum bin Hudum ini. Ya, pertama kali dia turun di situ. Wakilah sebagian mengatakan bal ala Sa'ad bin Khuythama, sebagian mengatakan bahkan pada Sa'ad bin Khuythama. Nabi turun di tempat ini tadi. Ada yang mengatakan rumahnya Kulthum, ada yang mengatakan rumahnya Sa'ad. Wajal muslimun yusallimuna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin datang memberikan salam kepada Rasulullah SAW, memberikan selamat kepada Nabi SAW. Ini datang setelah perjalanan jauh, kemudian sampai ke Madinah di Quba. Di Quba dulu datangnya. Mereka memberikan yakni selamat kepada Nabi SAW. Ya, waktaruhum lam yarahu ba'du. Kebanyakan mereka ya, orang-orang Ansor itu tidak pernah melihat Nabi SAW. Tidak ada yang kenal sebelumnya. Mana Nabi SAW itu, yang mana? Wa kana ba'dhum aw aktsaruhum yadunhu Abu Bakar li kasrati syaibihi. Sebagian mereka atau kebanyakan mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakar karena banyak apa syaib. Yani banyak ubannya. Ini yang Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini. Abu Bakar yang dianggap sebagai Nabi Muhammad karena dia kelihatan apa banyak ubannya. Padahal beliau lebih muda, Abu Bakar lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya sama, meninggal 63. Ya, sama-sama meninggal di umur yang ke 63 tahun. Tetapi apa? Karena setelah Nabi SAW meninggal baru 2 tahun wafat. Falamma istaddal har, ketika sangat panas, Abu Bakar, maka berdirilah kaum Abu Bakar. Maka Abu Bakar beliau berdiri di saubin dengan baju yudiluhu ala Rasulullah SAW, yang menaungi Nabi SAW. Ini ketika sangat panas waktu itu Abu Bakar apa? Memberikan apa naungan kepada Nabi Sallam dengan bajunya. Nah, di sini semakin tampak. Kalau tadi kan mungkin tidak menyangka mana ini yang Nabi Sallam, mana yang temannya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau meletakkan bajunya di atas Nabi Sallam, melindungi Nabi Sallam supaya tidak kepanasan kan gitu. Fataha kakanas hinaidin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia pun baru tahu baru itu yang dinaungi itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian disebutkan. Kejadian ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari di sahihnya, disebutkan di hadis nomor 3911 dari manaqib Ansor, keutamaan orang-orang Ansor. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau datang ilal Madinah, ke Madinah, wa murdifun Abu Bakar. Waktu itu beliau bersama dengan Nabi SAW, Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar berboncengan. Abu Bakar sayhun yu'raf, wa Nabiullah SAW syabun la yu'raf. Abu Bakar orangnya sudah kelihatan tua, dan diketahui disebutkan Abu Bakar itu badannya kurus. Abu Bakar disebutkan badannya adalah kurus. Kalau Umar badannya disebutkan beliau tegap besar. Disebutkan di sini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena waktu itu beliau masih muda. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ana ma'agilman Madinah, aku bersama dengan anak-anak kecil Madinah ketika Nabi SAW datang. Masya Allah, waktu itu beliau menyebutkan ketika pertama kali Nabi SAW datang beliau melihatnya. Sampai ketika Nabi SAW meninggal, Madinah itu seakan-akan menjadi apa? Sedih sekali. Bahkan di sini disebutkan Abu Bakar beliau tampak tua dan Nabi SAW tampak syabab masih muda. La yuraf, tidak diketahui. Qala bayal barrajul Abu Bakar. Maka ada seorang laki-laki mendatangi Abu Bakar, fayaqul, mengatakan, "Ya Abu Bakar, man hadzal rajul alladhi baina yadayk?" Mengatakan, "Wahai Abu Bakar, siapa laki-laki ini yang ada di depanmu?" Ya. Fayaqul, karena waktu itu masih dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, takut kemudian disakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan, "Ditanya, siapa orang ini?" Ya. Yang bersama dengan kamu. Maka apa jawaban Abu Bakar? Fayaqul, "Hadzal rajul yahdini sabil." Laki-laki ini menunjukkan jalan kepadaku, jalan. Orang ini menunjukkan jalan kepadaku. Kita kalau mendapati ucapan seperti ini kan akan menyangka apa? Oh, ini bukan nabi kan gitu. Ini sekedar orang yang menunjukkan jalan. Qala fayahsibul hasib, maka orang yang menyangka annahu, sesungguhnya Abu Bakar innama yani atoriq. Ini maksudnya cuma menunjukkan jalan. Ini menunjukkan jalan, ini menunjukkan jalan. Itu aja. Ini memberikan petunjuk jalan, itu aja. Tetapi apa maksud Abu Bakar? Wa innama yakni sabilul khair. Abu Bakar bermaksud ini adalah jalannya kebaikan. Itu. Ini dikenal dengan ma'arif. Kalau terjadi peperangan atau terjadi sesuatu yang berbahaya, tidak berdusta, benar-benar dusta tidak. Tapi mengatakan suatu kalimat yang seakan-akan dipahami oleh musuh adalah seperti ini. Seperti ditanya, siapa orang ini? Kemudian Abu Bakar mengatakan, orang ini memberikan petunjuk jalan kepadaku. Taunya orang kan jalan apa? Yang dilewati. Padahal adalah jalan kebaikan menuju kepada surga. Insyaallah. Ya, demikian. Kemudian disebutkan oleh Anas Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama kali faja'u ila nabiyillah. Maka kemudian ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang. Pertama kali datang di Madinah. Maka mereka orang Anshar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaihi wa mereka memberikan salam kepada keduanya. Ya, demikian. Kemudian disebutkan sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam hadis ini, subhanallahi walhamdulillah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.